Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Antum sudah mendengarkan pelajaran yang kemarin? Ya, berarti bisa ditanya. Ya, alamat isim apa saja? Ya, oke. Khafat tanwin. Kaf halam huruf kosam huruf khafat min ilahan ana fi wadha huruful kosam wal alamatul kosam wawu wadha walba. Ya, jadi Musonif mengatakan isim itu diketahui, dikenali dengan khafat. Maksudnya khafat itu apa? Kasrah dan yang menggantikannya. Ya, bukan khafat itu huruf khafat, enggak. Khafat itu adalah i'rabnya, i'rab khafat. Kasrah dan yang menggantikannya. Tanwin, jelas, dukhul alif wal lam. Kemudian, hurufil khafdi. Ya, wa hurufil khafdi maksudnya wadukhuli, itu ataf terhadap yang sebelumnya. Wadukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi, yaitu wadukhulu wadukhuli hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf khafad. Dan huruf khafad itu adalah min, ila, an, ala, fi, warba, walba, walkaf, walam, dan huruful qasam. Ya, huruful qasam itu termasuk apa? Huruf khafad juga. Huruf khafad itu min, ila, an, ala, kemudian akhirnya adalah apa? Huruful qasam. Kemudian dijelaskan wahia, dan huruf qasam adalah al-waw, wal-ba, wat-ta. Ya. Nah, kemudian khulasah dari apa yang disebutkan di sini, bahwa alamat isim ada yang disebutkan di akhir dan ada yang disebutkan di awal. Yang di akhir apa ya, Akhi Ubaidah? Alamat isim yang disebutkan di akhir yaitu tanwin dan ya, kalau di awal apa? Huruf jar. Dan apa? Dan al. Ya, huruf alam dan huruf khafad, huruf fuljar tanda. Nah, Pak Mariano akan bertanya. Jadi apakah isim itu harus ada alamat ini, Pak Mariano? Apakah isim itu, apakah kalimat itu dikatakan isim harus ada salah satu dari alamat ini? Apakah harus ada? Harus ada. Kalau itu? Tidak harus ada. Kalau ada jelas. Kalau tidak ada, maka kita ketahui kalimat itu isim atau bukan isim dari apa? Kalau kita bisa memasuki salah satu itu, dimasuki salah satu itu bisa berisim. Oh iya, yaitu apabila menerima. Apabila bisa menerima. Walaupun tidak ada, an-nya tidak ada, alanya tidak ada, tanwinnya, alif lamnya tidak ada, tapi bisa tidak? Ya, kalau bisa menerima, maka dia adalah isim. Ya, misalnya apa? Misalnya hadha Muhammadun. Ya, Muhammadun jelas isim, ada tanwinnya. Kalau hadha, ada tidak alamat alamat ini isim di situ? Tidak ada. Akan tetapi kita bisa tahu hadza itu adalah isim dari mana, yaitu karena dia bisa menerima. Apa yang bisa diterima? Ya, beda. Hadza bisa menerima alif lam? Al hadza bisa? Enggak bisa. Apa yang bisa diterima? Apa yang bisa diterima oleh hadza? Tanwin bisa? Enggak bisa. Terus apa yang bisa? Apa? Iya, yang bisa diterima hadza itu apa? Alamat yang bisa diterima. Apa, Pak Mariano? Huruf jar. Huruf jar, yaitu iya. Yaitu bisa menerima bisa menerima huruf khafat. Ya. Bisa menerima khafat apa enggak? Ada. Khafatnya. Bisa tapi fi mahalli. Fi mahalli jarin bisa. Hada itu apa? Mabni. Tapi fi mahalli jarin, fi mahalli khafatnya bisa? Bisa. Dia bisa enggak menjadi mudhofir? Bisa? Bisa. Misalnya apa? Misalnya Abu Hadar Rajuli. Abu Hadar Rajuli. Apa artinya ya? Apa itu? Abu Hadar Rajuli. Bapaknya? Iya. Bapaknya pria ini. Bapaknya laki-laki ini. Ya hadza di sini abu di sini apa? Mudhaf. Hadza mabni ala sukun isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin apa? Mudhafun ilaih. Berarti bisa menerima khafad walaupun fi mahalli enggak apa-apa. Bisa fi mahalli jarrin. Dan juga bisa menerima huruf khafad. Lihada wa lihada ya, wa lihada ya, begitu. Ya. An hadha ar-rajuli, an hadha ar-rasul, ya. An hadha ar-rasul, ya. Nah, bisa menerima huruf jar. Bahkan bisa menerima ini apa? Qasam. Dan qasam itu juga huruf jar. Seperti dalam Al-Qur'an wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Waw ini waw qasam. Ya, dan mana ini ininya yang yang dijadikan qasam yaitu muqsam bihi yaitu hadza. Kalau al baladi itu apa? Dia badal dari hadza, tapi yang muqsam bihinya itu hadza yang dijadikan qasam yang majrur itu. Tapi dia fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin dengan waw qasam wa hadzal baladil amin. Ya, kita masuk pada fi'il. Qala al-musannif rahimahullah wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisis sakinah. Fi'il itu dikenali dengan qad, dan sin, dan saufa, dan ta ta'nisis sakinah. Asyarah ba'da an dhakara al-musannifu alamatil ism. Ba'da setelah an dhakara al-musannifu setelah musannif menyebutkan alamatil ismi, alamat-alamat isim. Alamati itu sebagai maf'ul bih dari dzakara. Dzakara al-musannifu alamati. Ya, alamati itu jamak apa? Muannas salim. Karena dia mansub dengan apa? Dengan kasrah. Ba'da an dzakara al-musannifu alamati, ya, alamati itu maf'ul bih dan dia mudhaf al-ismi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Syara'a beliau mulai fi dzikri dalam penyebutan alamatil fi'li, tanda-tanda fi'il. Fa dzakara, maka beliau dzakara fa'ilnya itu huwa, kembali pada musannif. Maka beliau menyebutkan arba'a alamatin, empat alamat. Idza wajadta, apabila engkau mendapati wahidatan satu minha dari alamat-alamat ha kembali pada alamat fi kalimatin pada satu kalimat ya yaitu ada tertulis alamat tersebut au ra'aita apa atau kamu melihat annaha bahwa kalimat tersebut takbaluha dia menerima alamat-alamat. Ya. Hanya ini berbeda kembalinya ya. annaha hain balik pada kalimat bahwa, atau engkau melihat bahwa kalimat tersebut tak annaha annal kalimat takbalu takbalu fa'alnya itu hiya balik pada kalimat, atau engkau melihat bahwa alam kalimat tersebut dia kalimat itu takbaluha menerima menerimanya menerima apa kembali pada apa alamat alamat ya. Atau kalimat itu menerima alamat alamat tersebut rafta engkau mengetahui dari itu annaha bahwa ha ha apa bahwa apa alamat apa kalimat annaha ha kembali pada apa kalimat sehingga engkau mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah fi'lun adalah fi'il. Jadi gampangnya adalah kalau ada salah satu dari tanda-tanda qatsin sawfa wa ta'nis sakinah ya berarti itu adalah fi'il, atau kamu melihat bahwa kalimat itu tidak ada tidak dijumpai tanda-tanda ini tapi kamu lihat kalimat itu bisa menerima maka dari sini engkau tahu bahwa kalimat itu adalah fi'il ya sama dengan isim seperti itu juga. Wahia dan dia adalah qad wahia harfun min ma'ani hattahqiqu. Qad ini adalah huruf. Ya, paham ya huruf. Huruf itu apa? Huruf itu apa? Yaitu bukan isim dan bukan fi'il itu huruf. Ya, huruf itu bukan isim dan bukan fi'il, huruf. Bukan huruf alif ba ta bukan. Ya. Huruf. Qad itu adalah huruf. Ya, sudah ya takrif huruf itu yang menunjukkan makna pada yang selain selainnya. Kalau apa namanya fi'il itu yang menunjukkan makna pada dirinya. Kalau yang terkait dengan zaman fi'il yang menunjukkan makna pada dirinya terkait dengan zaman sedang atau akan terjadi atau telah terjadi. Nah, kalau isim yaitu kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya yang tidak terkait dengan zaman. Kalau huruf itu yang menunjukkan makna tapi pada yang lainnya. Pada yang lain. Ya. Seperti ini, qad sami Allah. Qad ini maknanya adalah tahqiq, yaitu penegasan. Nah, penegasan ini pada apa? Pada yang lainnya. Pada fi'il yang setelahnya, qad sami Allah. Benar-benar Allah telah mendengar. Ya, yang benar-benar itu apa? Yang benar-benar itu qad apa? Yang benar-benar itu sami'a. Sami'a. Ya, benar-benar Allah telah mendengar. Benar-benar Allah telah mendengar. Yang ditegaskan bukan Allahnya, bukan, yaitu fi'ilnya itu, sami'anya itu yang ditegaskan sama qad. Ya qad ini dia makna qad ini pada yang lainnya, bukan pada qad sendiri. Qad sendiri artinya adalah apa? Tahqiq. Akan tetapi makna ini berada pada yang lainnya. Ada yang lainnya. Qad ya'lamullah, benar-benar Allah mendengar. Allah Ta'ala mengetahui. Ya. Yang ditegaskan ini apa? Yaitu mengetahui. Ya. Ya wa ya harfun min ma'aniha tahqiqu tadkhulu. Ya, tadkhulu dia masuk. Ya, kalimat itu kan. Kalimat itu dihukumi mu'annats maka tadkhulu. Qad atau kalimat apa saja kalau kita apa menginginkan kalimat ya, atau kata yaitu apa dhamirnya itu adalah fa'ilnya itu diberi fa'il dhamir mu'annas ya. Tadkhulu dia masuk alal madhi terhadap madhi nahwu qawlihi ta'ala qad sami Allah ya wa 'ala al-mudhari' dan terhadap mudhari' qad ya'lamullah qad ya'lamullah ya tapi kalau masuk pada fi'il mudhari, kalau bukan, kalau selain Allah menunjukkan kadang-kadang. Kalau di sini tidak menunjukkan kadang-kadang, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya terus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu terus, karena Allah taala selalu bersifat dengan ini. Selalu bersifat dengan sifatul ilm. Ya. Selalu bersifat ilm, sehingga qad di sini artinya adalah sungguh-sungguh atau benar-benar. Tapi kalau misalnya Muhammad qad ya'lamu Muhammadun, artinya apa? Kadang-kadang Muhammad mengetahui, karena sifatul ilm pada hamba ini tidak terus menerus, kadang tahu, kadang tidak tahu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah as-sin wa saufa. Sin maksudnya huruf sin, saufa ya saufa. Wahuma, dan keduanya harfas istiqbalin. Keduanya adalah huruf istiqbal. Istiqbal apa artinya ya? Istiqbal itu apa artinya? Bukan. Ya sudah lewat. Bukan. Akan datang. Kan fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari itu menunjukkan hal wal mustaqbal. Ini perubahan dari mustaqbal istiqbal. Sama saja, mustaqbal artinya akan datang, istiqbal akan datang. Keduanya adalah harful istiqbal. Keduanya menunjukkan akan datang. Ya kan, tapi akan datangnya ini, kalau sin itu pendek, kalau saufa akan datangnya itu lama, artinya kelak gitu. Saufa ya'lam, kelak dia akan tahu. Kelak itu kapan? Ya nanti, gak tahu kapan ya. Tapi saya alamu, dia akan tahu. Kalau saufa ya'lamu, kelak dia akan tahu ya. Panjang lama saufa. Wahuma harfa istiqbalin yakhtassani bil fi'l al mudhari'. Ya, kalau qad itu untuk keduanya madhi dan mudhari', tapi kalau saufa wasin yakhtassani, keduanya itu khusus bil fi'l al mudhari', berada fi'il mudhari'. Nahwu qawlihi ta'ala sa astaghfiru. Saufa astaghfiru. Aku akan minta ampun. Qawlihi saufa, dan kelak aku akan minta ampun. Wa ta'u ta'nisis sakinah. Ya. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah ta'u ta'nisis sakinah wa hiya, dan dia, yaitu ta' harfun adalah huruf. Tadullu, dia menunjukkan ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annathun. Dan dia adalah huruf yang menunjukkan ala anna, bahwa ma usnida, sesuatu yang disandarkan, ilaihi al-fi'lu, kepadanya suatu fi'il, mu'annathun adalah mu'annath. Nah ini ta'u ta'nis itu adalah huruf yang menunjukkan bahwa sesuatu yang disandarkan, yang fi'il itu disandarkan kepadanya, ya, mu'annathun adalah mu'annath. Ya. Paham ya? Ma usnida ilaihi al-fi'lu, al-fi'lu itu fa'il dari, itu naibul fa'il dari usnida. Ya, ma itu adalah ma mausulah, ilaihi hak yang kembali pada ma. Ya, fi'lun itu adalah khobar dari anna. Isim annanya adalah ma, khobarnya adalah mu'annathun. Bahwa apa yang disandarkan kepada dia, fi'il yang disandarkan kepada dia, mu'annathun, adalah mu'annath. Maksudnya adalah apa? Kalau fi'il disandarkan kepada ta'u ta'nif, berarti fi'il itu adalah apa? Mu'annas. Adalah mu'annas. Wahya mukhtashatun, dan dia yaitu ta'u ta'nis adalah khusus atau dikhususkan. Mukhtashatun filab, ini isim apa ya akhi? Abu Najwa, mukhtashatun ini isim apa? Asalnya mukhtashun, mukhtashatun dari mu'annas. Mukhtashun dari apa? Dari ikhtasa, yakhtasu, ikhtisasun, mukhtasun, mukhtasun. Ya, dia adalah isim maf'ul. Isim fa'ilnya sama, yaitu mukhtasun juga. Isim maf'ulnya juga mukhtasun. Tapi asalnya beda. Mukhtasun, kalau isim fa'il asalnya mukhtasisun. Dari mufta'ilun. Kalau isim maf'ulnya adalah mukhtasun, asalnya adalah mukhtasasun. Asalnya adalah mufta'alun. Mufta'ilun, mufta'alun. Tetapi karena illah tasrifiyah sehingga mukhtasisun dan mukhtasasun jadinya sama, yaitu mukhtasun. Ya, kita ketahui ini adalah isim fa'il, adalah isim maf'ul dari ini apa? Konteks kalimat. Kalau mukhtasun isim fa'il enggak mungkin. Dan dia mukhtasun dikhususkan bil fi'lil madhi, terhadap fi'il madhi. Watattasilu, dan dia yaitu ta'u ta'nis, tattasilu fa'alnya adalah hiya, kembali pada ta', dan dia ta'u itu bersambung bi akhirihi, pada akhirnya. Akhirnya apa? Ha, bi akhirihi, ha, kembali pada apa? Fi'il madhi. Dia bersambung pada akhir fi'il madhi. Ya, nahwu qawlihi ta'ala wa qalat namlatun. Qalat namlatun, telah berkata namlatun, satu ekor semut. Ya, namlatun itu mufrad, jamaknya namlun. Nakhlatun itu mufrad, artinya lebah. Nakhlun itu jamak. Tamratun itu adalah mufrad, satu butir kurma. Kalau tamrun jamak. Ya, jelas ya. Wa hasilu, dan kesimpulan, ma dzakarahu, apa yang musannif sebutkan. Dzakara fa'alnya itu huwa, kembali pada musannif. Haknya itu kembali pada ma. Ma dzakarahu, apa yang musannif telah sebutkan. Min alamatil fi'li, di antara alamat-alamat fi'il. Arba'un, adalah empat. Arba'un adalah empat. Arba'un itu mubtada, mu'akhar, kemudian khabarnya adalah muqaddam, yaitu min alamati. Min alamatil fi'li itu khabarnya. Arba'un itu mubtadanya. Kemudian wahidun mustarikatun, satu mustarikatun bainal madhi wal mudhari, wa hiya qad, satu itu bersama-sama bainal madhi wal mudhari', antara madhi dan mudhari'. Wa hiya, dan dia adalah qad, dan dia adalah qad, yaitu satu, yaitu qad ini adalah alamat yang bersama-sama memakai alamat ini antara madhi dan mudhari. Wasnatani dan dua, takhtassani keduanya terkhusus, bil mudhari'i terhadap mudhari. Wahuma dan dia dan keduanya adalah asin wasaufa. Asin wasaufa ini adalah khusus untuk mudhari. Wawahidun mukhtassatun bil madhi, dan satu yang dikhususkan bil madhi terhadap madhi. Wahia dan dia adalah ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Nah, ini khusus pada fi'il madhi. Jelas ya? Jadi ada yang khusus pada madhi dan ada yang khusus pada mudhari, dan ada yang sama-sama memiliki alamat. Yang khusus bagi madhi tadi apa ya? Bagi madhi tak. Yang khusus pada mudhari apa? Sin dan sof. Yang bersama-sama ya? Yang bersama-sama. Oke. Kat. Ya, diulangi Pak, Pak. Yang khusus pada madhi apa? Nah, yang khusus mudhari apa? Sin dan sof. Yang bersama? Qad. Santa. Iqra'is suratal karimata at-taliyata. Bacalah surat al-karimah, surat yang mulia yang berikut ini. Wastakhrij minha, dan keluarkanlah darinya, minha yaitu dari surah al-karimah, salasata, salasata sebagai maf'ul bih dari istakhrij. Istakhrij ini fi'il madhi, fi'il amr, fa'alnya dhamir mustatir wujuban takbiru anta. Wastakhrij minha salasata af'alin, salasata mudhaf af'alin mudhaf ilaih. Ma'a dhikri, bersama dengan penyebutan naw'iha wa'alamatiha, ya, bersama dengan penyebutan macam dari fi'il tersebut, ya, apakah dia madhi atau mudhari atau amr, dan sebutkan alamatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, contohnya adalah jaa, ini adalah madhi. Kenapa madhi? Qabuluha lita ita'nisi sakinah ja'at. Penerimaan dia terhadap ta'ita'nisi sakinah yaitu ja'at. Walaupun tidak ada ta'ita'nisi situ, tapi bisa menerima. Ya. Fi'il apa lagi ya? Fi'il Abu Najwa? Isim itu. Isim. Nasr itu fi'il isim. Sebutkan fi'il. Apa ya? Mana fi'il? Yadkhuluna. Ya mana? Fa'ajan itu isim. Ada tanwin. Yang fi'il. Mana fi'il? Ya, baca dulu. Apa? Ra'aita. Ra'aita ini adalah fi'il. Ya, kenapa fi'il? Iya, bisa menerima ta'ta'nis ini. Ra'at. Bisa enggak menerima qad? Bisa. Qad ra'aita. Ya. Kok tahu ini fi'il? Ya, pertama ya kan harus tahu sarafnya ya. Harus tahu sarafnya. Ra'aita. Dari ra'a. Kemudian Pak Warina, apa lagi? Kan? Apa? Ada nggak tanda di situ? Iya. Bisa nggak menerima? Bisa. Apa? Menerima apa? Dan menerima? Anak. Iya, dan menerima apa lagi? Menerima pot. Pot, asanta. Fil apa itu jenisnya? Mat. Oh, iya, asanta. Berikutnya apa lagi ya? Astagfir. Astagfir. Fil apa ini? Fil mati. Bukan. Astagfir. Fi'il amr. Ya, kalau fi'il amr enggak ada qad sin saufa, enggak ada. Tanda ta tani sakina enggak ada. Ya, tadi di sini enggak diterangkan ya tanda fi'il amr. Kalau diterangkan di kitab yang lainnya dalalatuhu ala talab. Yaitu penunjukan dia terhadap talab, menunjukkan talab, permintaan. Wa qabul ya annasa al-mukhatabah. Itu. Ya, tandanya ada dua, yaitu kalau di kitab Tafatul Saniyah itu ya, dia menunjukkan talab dan bisa menerima ya mu'annatha mukhatabah. Wastaghfir, bisa enggak? Wastaghfiri, bisa? Bisa. Apa artinya wastaghfiri? Tidaklah engkau perempuan minta ampun. Wastaghfiri menunjukkan dia terhadap talab dan bisa menerima ya mu'annatha mukhatabah. Ya, ada lagi fi'il ya akh, Abu ya akh Ubaidah. Ada lagi? Iya, ya dakhuluna. Tadi sudah disebutkan belum? Belum ya? Iya, belum ya, Pak. Belum. Iya, belum. Ya, ya dakhuluna fi'il apa ini? Mudhari. Iya. Apa tanda di situ? Bisa mudhari. Iya. Qad sin saufa. Tak tanya semungkin? Enggak, karena fail mudhari. Ya, ada lagi satu lagi. Pak Mariana. Ya, Abu Najwa. Abu Baidah dan nemu fail. Yaitu fasabbih. Fasabbih fail apa ini? Abu fail amr. Kita lanjutkan alamatul harf, tanda-tanda huruf, tanda-tanda huruf. Al harfu ma la yasluhu ma hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Alamat huruf adalah wal harfu ma la yasluhu, huruf adalah apa-apa yang tidaklah cocok ma'ahu bersama dia, dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dalil maksudnya alamat, alamat isim, dan tidak cocok pula alamat fi'il. Ya, asyarah dzakar al-musannifu, musannif telah menyebutkan annal harfa, bahwa harf yatamayyazu, terbedakan anil ismi, dari isim, wal fi'li, dan fi'il, bi annahu, bahwa huruf itu adalah terbedakan dengan isim dan fi'il adalah la yakbalu syai'an, tidaklah menerima sesuatu apapun. Min alamatil asma, dari alamat-alamat isim, wala dan tidak pula min alamatil af'al, dari alamat-alamat fi'il. Ya, fa idza waradat 'alaika kalimatun, apabila datang kepadamu kalimah, kalimatun fa'il dari waradat. Fa idza waradat 'alaika kalimatun fa'rid atau fa'rid, bukan a'rid ya, fa'rid, karena ada a'rid atau i'rid, Nah, di situ adalah i'rid dari 'adad 'arada ya'ridu i'rid. Karena dari mana kita tahu bacanya fa'rid di situ? Karena tidak ada hamzah di atas alif. Kalau ada hamzahnya ya a'rid, artinya berpalinglah. Kalau fa'rid maka hadapkanlah. Maka hadapkanlah alaiha terhadap kalimat-kalimat terhadap tanda-tanda tersebut. Bukan. Ulangi lagi. Fa idza waradat alaika kalimatun fa'rid alaiha alamatil asma'i awalan. Ya, apabila datang kepada engkau kalimat, maka fa'rid, maka hadapkanlah alaiha alamatin, hadapkanlah pada kalimat tersebut alamat-alamat fi'il. Maksudnya adalah hadapkanlah alamat-alamat fi'il itu alaiha terhadapnya, terhadap kalimat tersebut. Ya, yaitu cocokkan alamat-alamat fi'il itu terhadap kalimat. Fa'in qabilat minha syai'an fa'ya fi'lun. Fa'in qabilat kita ulangi lagi. Fa idza waradat 'alaika kalimatun fa'rid 'alaiha 'alamatil asma'i awalan. Apabila datang kepada engkau kalimat, maka hadapkanlah ya alamat-alamat isim itu 'alaiha terhadap kalimat tersebut awalan, terlebih dahulu. Fa'in qabilat, apabila isim-isim qabilat itu hiya, kembali pada asma, kembali pada kalimat, ya qabilat kembali pada kalimat. Apabila kalimat itu menerima syai'an, sesuatu, minha dari alamat-alamat isim, minha ha kembali pada alamat-alamat isim. Fahiya maka dia siapa? Kalimat, maka dia kalimat tersebut ismun, adalah isim, kan begitu ya. Jadi kalau datang kepada kita suatu kalimat, maka hadapkanlah kalimat itu dengan alamat-alamat isim terlebih dahulu. Kalau kalimat itu menerima sesuatu atau sebagian dari alamat-alamat tersebut, maka kalimat itu adalah isim. Fa'il lam takbalha, dan maka apabila lam takbalha, lam takbal, takbal itu fa'ilnya adalah ia kembali pada kalimat. Apabila kalimat itu tidak menerimanya, ha kembali pada apa? Alamatul asma. Apabila kalimat itu tidak menerima alamat-alamat isim, fa'rud, maka hadapkanlah alaiha terhadap kalimat tersebut, hadapkanlah dengan alamatil af'al, hadapkanlah alamat-alamat fi'il itu alaiha terhadap kalimat tersebut. Fa'in qabilat, apabila kalimat itu menerima minha dari alamat-alamat fi'il syai'an, sesuatu atau sebagian. Fahiya maka dia fi'lun, adalah fi'il. Ya, fa'il lam takbalha fahkum biharfiyatiha. Apabila dia tidak menerima alamat-alamat fi'il, hang kembali pada alamat-alamat fi'il, fahkum biharfiyatiha, maka hukumilah ya huruf kalimat kehurufan kalimat tersebut ya, biharfiyatiha, hak kembali pada kalimat. Maka hukumilah kehurufan kalimat tersebut, yaitu hukumilah kalimat itu dengan apa? Dengan huruf, itu maksudnya. Ya. Jadi marhalanya pertama itu tahapannya adalah kalau ada kalimat, maka pada kemudian apa dulu yang kita cocokkan dengan dia? Alamat apa? Fi'il. Alamat isim ya. Alamat isim. Ya, kalau tidak bisa menerima alamat isim, maka cocokkan dengan alamat apa? Fi'il. Kalau fi'il tidak menerima, berarti berarti huruf. Kalau menerima alamat isim ya sudah hukumnya saja dengan isim. Isim enggak menerima tapi bisa menerima alamat fi'il ya hukumi saja dia dengan fi'il. Kalau tidak bisa menerima alamat fi'il ya berarti apa? Berarti huruf. Ini makna dari la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang cocok bersama dia bersama huruf itu alamat isim dan tidak pula alamat fi'il. Bukhattab. Ya, diagram yuwaddihu yang menjelaskan aksamal kalam, macam-macam kalam. Alamatu kulli ismin. Ya, dan alamat-alamat masing-masing bagian. Masing-masing macam-macam bagian. Kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Ini mudzakarah dari yang sebelumnya. Kalau antum sudah paham sebelumnya itu sudah paham semuanya, tinggal merojaknya itu gampang lihat diagram ini. Ya, tentunya sebelumnya harus paham. Ya, kalau nggak paham ya susah untuk memahami diagram. Kalam itu ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Isim alamannya adalah al-khafad at-tanwin wa al-huruful khafad. Ya, jelas ya. Kemudian fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari' dan amr. Madhi alamatnya adalah ta'u ta'nisi sakinah, mudhari alamatnya adalah sin saufa, dan amr itu dalalatuhu ala talab ma'qabulihi ya al-mukhatabah. Ya, yaitu dalalatuhu penunjukan dia ala talab, terhadap talab, yaitu dia menunjukkan talab begitu. Ma'a talab itu permintaan. Ya, memerintah itu apa? Minta, minta untuk dikerjakan. Ya, menunjukkan dia terhadap talab bersamaan dengan menerimanya dia terhadap ya al-mutakallim. Huruf alamatnya adalah la yaqbalu syai'an, tidak menerima sesuatu apapun min alamatil asma, dari alamat-alamat isim, wala min alamatil af'al, dan tidak menerima pula di antara alamat-alamat fi'il. Ya. Coba Abu Najwa jangan lihat diagramnya itu. Kalam itu ada tiga apa? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il dan huruf. Alamat isim apa? Alamat isim, Alfat alif lam ada empat, alfat alif lam tanwin, kemudian hurufu huruful khafat, ya khafat yaitu kasrah dan yang menggantikannya huruful khafat, maksudnya maksudnya huruf khafat. Ya, kemudian fi'il ada berapa? Tiga. Apa? Fi'il ya, urut madhi mudhari' amr. Madhi mudhari' amr. Ya, madhi tandanya apa? Madhi tandanya tak-tak nis. Ya, tak-tak nis dan apa? Kod. Kemudian fi'il mudhari' apa? Mudhari' tandanya dengan saufa dan kod. Sin, sin dan saufa dan kod. Iya, amr apa tandanya? Menunjukkan apa? Menunjukkan yang tolap. Tolap. Dan dia menerima apa? Dan menerima yang. Iya. Berhubungan huruf apa? Huruf tidak menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Iya. Baik, Hasan ta. Berbeda kalam ada berapa? Apa? Ya, isim alamatnya apa? Dan huruful khafad. Ya, kemudian yang berikutnya fi'il ada berapa? Ada tiga. Alamat madhi. Ya, alamat mudhari. Sin saufa dan qad. Kemudian alamat mudhari amr. menunjukkan apa? Tolak dan terima. Ya, ya mutakal, ya manasa mukhatabah. Dan huruf apa itu? Tandanya? Iya. Pak Mariano, kalam ada? Apa? Ya, isim. Tandanya? Tandanya dalam. Ya, fi'il ada berapa? Ada 3. Ya, fi'il madhi apa tandanya? Mudhari. Dan amr. Menunjukkan. Menunjukkan permintaan. Dan menerima. Menerima. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Arif apa? Arif tidak menerima alamat itu dan tidak menerima alamat itu. Ya. Ya. Jadi, anda melihat. Ya, di atas itu qala al-musannif wal harfu ma la yasru ma'ahu dalalul ismi wa la dalalul fi'li. Ya, sekarang kita lihat mana yang fi'il, mana yang isim dan mana yang huruf. Qala apa ya? Qala fi'il. Hasanta. Al-musannif wa musannif is al-musannif isim. Apa tandanya? Alif lam wa. Huruf. Ya, karena tidak bisa menerima. Ya, tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il. Ya, al-harfu isim. Ma apa? Ma. Apa ya? Ma. Isim. Isim apa huruf? Huruf. Antum apa? Isim. Apa tandanya? Tandanya bisa menerima huruf. Iya, karena bisa menerima huruf hafal. Ya, ma itu bisa enggak mudhaf ilaih? Bisa. Bisa sebagai mudhaf ilaih. Ya. Ya, contohnya adalah dia bisa kemasukan huruf jar dan dia juga bisa menjadi mudhaf ilaih. Kalau kemasukan huruf jar misalnya fima atau alama, kemudian lima gitu. Kalau mudhaf ilaih atau ke gambar ya. Terus kemudian la apa ya ki? Huruf, yaitu huruf nafi. Asanta. Yasluhu fi'il apa? Mudhari. Ma'a di situ ada di situ ma'ahu ma'a kemudian hu ma'a isim. Asanta. Ya ma'a itu adalah dzarf, dzarf makan. Isim dzarf. Bisa enggak menerima tanda-tanda isim khafad tanwin alif lam huruf khafad? Apa yang bisa diterima? Bisa enggak makan? Nah, iya. Bisa menerima time dan win. Walaupun di sini enggak ada ini apa? Enggak ada alif lam, enggak ada apanya? Enggak ada tanwinnya. Tapi kalau dia tidak mudhaf, kan ma'a itu kan mudhaf ya. Ma'hu. Ya, ma'a itu mudhaf, wal ha itu fi mahall jarin mudhafun ilaih. Tapi kalau dia pisah dengan mudhaf ilaih, kalau dia berdiri sendiri ya ma'an. Nah, bersama-sama artinya. Nah, jadi suma'an kita duduk bersama-sama. Ya. Dorof zaman ya makannya, bisa makan bersama-sama. Ya zamannya. Iya. Ya. Kemudian hak ini apa ya? Isim. Kenapa kok isim? Domir, karena bisa kemasukan huruf huruf jar fihi ilaihi anhu lahu ya, bisa kemasukan huruf jar ya, dalilu dalilul ismi, dalilu apa? Isim fi'il apa huruf? Isim, kenapa? Dan tandanya apa di situ? Bisa menerima alif lam ad-dalilu atau dalilun. Kalau misalnya dia tidak nyambung dengan al-ismi ya dalilun tanwin. Ya. Ya. Kemudian al-ism jelas itu ism. Wa itu adalah huruf jelas. La apa namanya? La huruf asanta, karena tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il. Dalilu al-fi'li jelas. Asyarhu. Asyarhu itu apa? Isim. Ada alif wal lam. Ya. Ya bisa satu isim itu bisa menerima dua atau lebih dari tanda. Misalnya dalilul ismi ya, al ismi di situ ada berapa tanda Abu Najwa? Dalilul ismi, al ismi itu isim, ada berapa tanda di situ? Dua. Dua apa? Alif lam dan ya itu khafad. Iya. Iya. Kemudian dzakara al-musannif dzakara apa? Ya, akhbaita dzakara fi'il. Karena bisa kemasukan tanda-tanda. Al-musannif jelas anna apa? Anna. Anna. Huruf. Iya. Ya, dia huruf. Walaupun dia kemasukan huruf khafad. Ada enggak ala annahu? Ya, li annahu masukkan huruf jar. Fi annahu, fi anna Muhammadan. Ya. Apakah apa anna itu bisa menerima huruf khafad? Bisa enggak? Fi annahu li annahu ala anna Muhammadan alimun. Berarti anna itu isim bukan? Anna. Ya apa? Isim. Anna apa? Anna apa? Isim anna apa? Ya jawabannya anna itu adalah huruf. Walaupun ada huruf jar yang mendahului ya. Karena sebentar, karena anna itu adalah dia harfu masdar. Seperti dengan an. harfu masdarin. Dia harfu taukid wa masdar. Sehingga anna berserta dengan isim dan khobarnya itu ditakwilkan kepada masdar. Sehingga anna beserta isim dan isim dan khobarnya itu ditakwil kepada masdar. Iya. Sehingga kalau bisa ditakwil kepada masdar, bisa enggak memasukkan huruf jar? Bisa. Misalnya ala anna Muhammadan alimun misalnya. Ya. Fi anna Muhammadan alimun. Ya. Anna Muhammadan alimun itu ditakwil kepada masdar, yaitu fi kauni Muhammadin aliman, fi kauni Muhammadin aliman, ya, fi kauni Muhammadin aliman. Ya. Ala annahu kabirun, jadi ala kaunihi kabiron, ala kaunihi kabiron ditakwil kepada masdar, yaitu ditambah kaun. Ya kalau faham alhamdulillah, enggak faham enggak apa-apa karena itu enggak dipelajari di sini. Tapi di sini ana ingin menjelaskan bahwasanya anna itu adalah huruf bukan isim, walaupun kemasukan huruf jar karena anna beserta isim dan khobarnya itu ditakwil kepada masdar. Takwil itu dirubah kepada masdar. Ya. Di situ ada bi annahu la yaqbalu syai'an. Ada ba bi annahu, ya bi annahu la yaqbalu syai'an, ya itu ditakwil kepada masdar, yaitu bi kaunihi la yaqbalu syai'an, bi kaunihi, ya bi kauni, kauni kan majrur, bi kaunihi la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i. Ya. Ya. Ya. Kemudian sampai mana tadi? Dzakar musannifu annal harfa. Al harfa jelas ya tamayyazu. Ya. Ya fa idza waradat 'alaika kalimatun fa'rid 'alaiha 'alamatil asma'i. Ketemu fa, ini apa ya Abu Najwa, fa isim fi'il apa huruf, huruf karena bisa tidak bisa menerima tanda idha, ya aku, ya aku baida isim fi'il apa huruf, huruf ya, idza itu isim karena dia dzaraf. Dzaraf lima yastaqbalu min az-zaman. Ya dzaraf lima yastaqbalu lima yastaqbilu min az-zaman. Ya dia adalah isim. Karena dia sebagai dia adalah dzaraf. Dzaraf zaman. Jika. Tapi wallah alam, alamat apa yang bisa diterima idza itu? Ah iya, enggak tahu. Tapi dia dharaf, dharaf itu isim. Dharaf lima yastaqbilu minaz zaman. Khofan tak bisa. Min idha ada gak? Ala idha gak ada. Tanbin juga gak bisa. Al juga gak bisa. Ya. Wallah alam. Alamat apa yang bisa diterima oleh idha? Tapi dia itu jelasnya adalah isim. Karena dia adalah dharaf lima yastaqbilu minaz zaman. Ya, waradat Mariana, apa ini? Fi'il. Karena menerima bacaan. Iya. Alaika, di situ ada dua, ala sama kaf. Ala apa ini? Ala. Huruf. Karena tidak bisa menerima tanda-tanda. Kaf apa ya, Fi? Isim. Kenapa kok isim? Iya, bukan masalah Tuamir, yaitu dilihat dulu ada enggak alamat di situ. Ada enggak alamat isim, keisimannya? Ada enggak alamatnya di situ kalau dia isim? Enggak ada. Kalau itu ada apa? Ada enggak? Enggak ada. Tapi bisa menerima. Kalau itu ada enggak? Ada enggak alamatnya situ? Enggak ada. Jernya minta apa ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kedudukannya jar. Kedudukannya jar. Kenapa kok kedudukannya jar? Mudhof ilai. Iya. Jadi alaika itu dari ala sama kaf. Ala sama kaf. Ala itu huruf apa? Huruf jar, huruf khafad. Nah, iya, di situ ada tanda, yaitu ala kemasukan huruf jar, terus kemudian kafnya itu fi mahali jarin, ya fi mahali jarin. Ada dua tanda. Ya, alaika. Ya, seperti ilah. Kalau digandeng kepada kaf menjadi apa? Ilaika. Ilaihi. Ilaihima, padahal dari ilah. Kalau bersama dengan tomir berubah menjadi ya. Dengan juga Allah. Alaihi, alaihim ya, dari Allah sama him, sama hum. Alaikum, dari Allah sama kum. Kemudian kalimatun apa ya akhi Ubaidah? Isim, kenapa? Tanwin. Dan fa ini adalah apa? Ya. Huruf a'rid, i'rid ya akhi. Fi'il amr ya dalalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. 'Alaiha ya seperti tadi, 'ala ha. Ha itu adalah isim. Ya, tandanya adalah kemasukan 'ala sama fi mahali jarin. Alamatil af'al, alamati apa ya akhi? Baita ala alamati isim fi'il apa huruf isim kenapa khafad ya karena khafad ya bukan alamati itu mansub mansub dengan kasrah bukan khafad ya kasrahnya itu adalah alamat nasab. Tidak ada tanda di situ tapi bisa menerima. Kalau tidak ada alif lam, baca apa? Alamatin. Kalau tidak ada mudhof ilaihnya, alamatil af'ali. Kalau af'al tidak ada, baca alamatin. Dan bisa menerima alif lam, al-alamatu. Ya. Fa'in qabilat minha syai'an fa'ya fi'lun. Fa, jelas ya itu huruf. In itu apa? Ya, Pak Mariana. In huruf. Huruf. Hasanah. Qabilat ya, apa ya, najma? Fi'il karena apa? Menerima tanda. Iya. Min ha di situ ada dua min sama ha. Min apa ya? Min. Min. Min. Apa? Huruf. Yaitu huruf jar. Berarti haknya itu apa? Tidak, haknya isim fi'il. Isim apa fi'il? Apa huruf isim? Isim. Kenapa? Tandanya ada enggak di situ? Enggak ada. Kalau antum apa? Ada. Apa? Tandanya min. Ah, min lah. Ya, min kelihatan. Jangan terkecoh dengan nyambung ya. Dikira min huruf jar itu min yang nunnya itu bundar gitu. Ya enggak, kalau gandeng ya seperti ini min ha. Iya. Syai'an apa benar cuma? Isim. Isim. Apa tandanya? Fa apa? Huruf. Iya. Ya. isim, yaitu dhamir. Ya, bisa menerima tanda-tanda isim. Walaupun tidak ada tandanya di situ, tapi bisa menerima. Fi'lun jelas ya, tanwin. Fa'in jelas, lam. Yaitu apa lam? Huruf asam. Takbaluha. Lam takbalha. Takbal apa? Fi'il mudhari. Asanta. Ya, karena bisa menerima tanda-tanda fi'il mudhari. Ha apa? Isim, yaitu dhamir. Bisa menerima tanda-tanda isim walaupun di situ tidak ada. Fahkum biharfiyatiha. Jadi sufa itu adalah huruf, uhkum itu adalah apa? Ya. Uhkum apa fi'il isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Biharfiyatiha. Fa itu adalah huruf, harfiyati itu isim karena kemasukan huruf ba, dan ha itu adalah apa? Adalah isim. Dan ha itu dia kedudukannya apa ya? Abu ya Akhbaida bi harfiyati ha. Ha itu dia isim. Ada enggak tanda di situ? Ada. Itu apa? Maksudnya kalau menerima ya jelas menerima, tapi ada enggak tandanya dia di situ? Bi harfiyati ha. Ada enggak? Ya, kalau Pak Mariano ada apa itu? Ya, fi mahali jarin. Karena fi harfiyati, harfiyati itu mudhaf, ha-nya itu dhamir mabni ala sukun, fi mahali jarin mudhafun ilai, fi mahali jarin mudhafun. Ini ya pelajaran kita. Baik, ada iskal? Ada yang tanya kan? Ya, dari tamayyaza ya tamayyazu. Tafa'ala ya tafa'alu. Subhanakallah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.